نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar setia Radio Insani 88.8 FM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang yakin dan tawakal. Tentang apa? Yakin dan tawakal. Seperti yang telah kita sampaikan bahwa orang yang yakin itu ya orang yang seakan-akan bisa melihat janji-janji gaib yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah janjikan menang, yakin menang. Seakan-akan kemenangan sudah di depan mata. Allah janjikan selamat, yakin selamat. Allah janjikan kesembuhan, yakin sembuh insyaallah. Allah janjikan surga, yakin ada surga di depannya. Allah janjikan, Allah ancam dari neraka, yakin kalau melanggar dapat neraka. Demikian seterusnya. Itu orang yang yakin. Allah jamin, yakin, jaminan Allah. Itu orang yang yakin. Nah, dari sesuatu atau dari sifat yakin ini muncul ketawakalan. Pasrah kepada Allah. Ya. Hatinya betul-betul bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis yang lalu kita membahas satu hadis yang panjang. Hadis pertama ya, di kitab atau dalam masalah yakin dan tawakal. Di mana dalam hadis tersebut diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat nabi-nabi terdahulu dan umatnya, dan juga melihat umatnya Nabi Musa, dan juga melihat umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dimungkinkan terjadi dalam mimpi yang dialami oleh beliau, dan mimpi seorang nabi adalah apa? Hak ya, mimpi seorang nabi adalah benar adanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang nabi sebelum beliau, dia hanya diiringi oleh beberapa gelintir pengikut saja. Artinya yang mengikuti sangat sedikit. Bahkan pada kesempatan selanjutnya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang nabi yang hanya diikuti satu atau dua orang pengikut. Lebih dari itu, datang seorang nabi ditampakkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang enggak ada pengikutnya tapi tetap nabi. Dakwahnya tidak diterima oleh umatnya. Bukan karena dakwahnya kurang bagus, bukan karena akhlaknya kurang karimah, bukan karena caranya kurang bagus. Nabi itu sudah maksimal dalam menyampaikan perintah Allah, ajaran Allah. Akan tetapi umatnya yastahibbunal ama anil huda. Mereka lebih suka kebutaan. Lebih suka hatinya buta. tidak mau mengikuti petunjuk. Dibandingkan memilih petunjuk yang dibawa oleh para nabi tersebut. Kemudian ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu umat yang sangat besar. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengira itu adalah umatnya. Kemudian dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Hadihi Musa wa ummatuhu." Itu adalah Nabi Musa dan umatnya. Kemudian berikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam disuruh melihat ke ufuk. Ternyata ufuk itu penuh dengan manusia. Kemudian diperintahkan lagi menuju untuk melihat ke ufuk yang sebelah yang lainnya. Ternyata penuh banyak sekali. Kemudian dikatakan kepada beliau, "Hadihi ummatuka." Itulah umatmu. Jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Sampai akhir zaman nanti, maka yang ada adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat yang menjawab dakwah beliau dan umat yang mereka diwajibkan untuk mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tetapi tidak mengikuti. Ini umatul dakwah dan umatul istijabah. Ada yang mengikuti dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentauhidkan Allah, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya. Ya. Sementara ada yang menolak. Menolak Al-Qur'an untuk menjadi pedoman hidupnya. Ya, ada umat yang menjawab dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muslimun, itu umatul istijabah, dan ada umat yang tidak menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjawab dakwah jaminannya surga. Yang menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diancam dengan neraka. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani atau kullu ummati yadkhulunal jannah." Semua umatku masuk surga. "Illa man aba." Kecuali orang yang aba, bebeh, enggan. Maka sahabat pun heran. "Loh, ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Siapa orang yang enggan masuk surga? Ada orang dijanjikan surga kok bebeh. Ya'ba. Bebeh. Bebeh itu bahasa mana? Bahasa sini. Masya Allah. Nah, siapa yang bebeh? Ya. Siapa yang menolak untuk masuk surga? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa saja yang taat padaku, manut bahwa satu-satunya sesembahan yang berhak diibadai adalah siapa? Allah. Bahwasanya satu-satunya kitab yang harus diikuti adalah apa? Al-Qur'an. Bahwa risalah Nabi yang harus diikuti di akhir zaman ini adalah risalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang taat seperti ini dakhalal jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa man asani," tapi barang siapa yang menentangku, masih ada sesembahan-sesembahan, masih menyembah, beribadah kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, entah itu makhluk yang dimuliakan, entah itu benda yang dianggap mulia, sampai barang-barang yang sepele, benda-benda yang sepele, termasuk coro gepeng. Coro gepeng dibuntel apa? Mori, ya plastik ya. Kemudian dibuntel mori, terus digembol. Ini gembol itu apa? Dibawa kemana-mana. Ya. Alias apa? jimat, ya. Yakin yo nggowo jimat iki. Wah, rezekine apa? Lancar, selancar larinya curu. Dan yang lain-lain. Pokoknya wallahu taala alam. Meyakini di sana ada yang berkuasa selain siapa? Allah subhanahu wa taala. Si percaya dengan ramalan-ramalan, ya. Ini juga tidak sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun ramalan itu berasal dari seorang pujangga besar yang terkenal, rasah diwaca. Pokoknya kalau ada kata-kata ramalan, ndak usah dibaca. Ndak usah diikuti. Siapapun yang ramal, entah itu gurita. Pernah ada gurita ngeramal? Pernah? Lo kok tahu, Pak? Nah, iki hobi katane. Ya, Piala Dunia yang tahun berapa saya enggak tahu, cuma baca berita ada ramalan gurita. Guritane suruh jalan sendiri, ya enggak tahu kemana itu lari kemana, suruh ngakepi mana yang akan menang. Kayak gitu enggak usah diikuti. Lah, Ustaz kok ngikuti yang muncul di berita? Tapi jangan dibaca. Kalau ingin mencari berita, itu muncul. Akan tetapi, kita kan kadang ingin mengikuti perkembangan saudara kita yang terkena musibah. Ya, mudah-mudahan Allah meringankan musibah mereka dan menjaga orang-orang yang selamat dari mereka dan menerima orang-orang yang meninggal menjadi syuhada. Allahumma amin. Dan menjaga kita. Kita ingin tahu berita saudara-saudara kita. Muncul ramalan. Rasah dibuka. Jangan dibuka. Enggak usah dibaca, enggak usah penasaran. Ini ngeramal benar enggak benar, kalau Allah takdirkan terjadi, terjadi. Kalau Allah takdirkan tidak terjadi, tidak akan terjadi. Karena membaca ramalan, apalagi nanti sampai membenarkan, itu bahaya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man atakahinan fasa'alahu. Ya, barang siapa yang mendatangi dukun, kahin. Kahin itu adalah orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang akan terjadi. Man atakahinan aw arrafan. Kahin itu orang yang ngaku tahu perkara-perkara barang hilang, sendal panjenengan di mana, dompet panjenengan hilangnya apa, di mana. Dia ditanya dompetnya sendiri bingung terkadang. Ya. Dan ini kejadian, ada teman yang berusaha membuktikan kebohongan dukun. Ya. Dompet saya di mana, Pak? Oh, dompet kamu, padahal dompetnya di sini. Di saku belakang. Ya. Temannya teman saya. Temannya teman saya. Cerita begitu. Barang siapa yang mendatangi dukun atau arraf, para peramal, fasa'alahu, kemudian bertanya, falam yukbal minhu salatu arba'ina yauman, maka tidak akan diterima darinya salat selama 40 hari. 40 hari berarti berapa salat itu? Salat wajib dan salat sunnahnya. Salatnya enggak akan diterima. Subhanallah. Diterima satu saja kita dak dik duk belum bisa memastikan. Ini dipastikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam salatnya enggak akan diterima. Itu baru bertanya. Kalau bertanya kemudian benar ya? Kok setelah ini terjadi begini ya? Setelah ini terjadi begini ya? Kemudian membenarkan, fasaddaqahu bima yaqul. Ya. Bertanya kemudian membenarkan apa yang dikatakan oleh peramal tadi itu. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti dia telah kufur dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau muncul ramalan-ramalan itu sudah enggak usah dibaca. Enggak usah tertarik, enggak usah penasaran. Itu adalah tempat kehancuran. Ramalan bintang, ya. Ramalan-ramalan apa saja? Kiai inilah, Kalau memang dia menyebut dirinya sebagai apa? Kiai. Atau ajengan inilah. Kalau dia menyebut dirinya sebagai ajengan. Atau ustadz inilah. Atau da'i inilah. Dia meramal. Sudahlah. Kita enggak usah ikuti ramalannya. Jadi begitu bapak-bapak dan ibu-ibu. Rahimani wa rahimakumullah. Sampai mana tadi? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan masuk surga itu adalah orang-orang yang taat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilarang datang ke dukun, ya manut. Manutun. Jadi umat ini adalah umat yang manut. Namanya juga muslim. Muslim itu artinya apa? Manut. Manut itu bahasa Arab, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya. Bisa dibuktikan nanti dicari di kamus. Ada, manut. Ya, artinya nurut. Manutun. Umat ini adalah umat yang manutotun. Birasulihah sallallahu alaihi wasallam. Umat yang nurut pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak nurut, faqat aba. Itulah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Nah, ternyata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Kemudian beliau mengatakan dalam hadis tersebut, minhum, di antara umat-umatku itu tadi, sab'una alfan, ada 70 ribu orang. Yadkhuluna al-jannata bila adzab, bila hisabin wala adzab. Yang bakal masuk surga tanpa dihisab. Tidak ada perhitungan. Wala adzab, dan tanpa diadzab. Masuk bleng. Setelah menyebutkan itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam potong, kemudian masuk rumah. Stop pembicaraan, masuk rumah. Para sahabat pun saling mengungkapkan pendapatnya. Siapakah 70 ribu orang ini? Oh, la'allahum alladzina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'a. Oh, barangkali mereka itu adalah orang yang dilahirkan sejak kecil Islam dan tidak menyekutukan Allah sama sekali. Sementara kita ini lahirnya syirik, musyrik. Para sahabat dagdikduk. Barangkali orang yang lahirnya Islam sejak kecil tidak pernah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang lain yang berpendapat optimis. Oh, la'allahumul ladina sahabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah, barangkali mereka para sahabat Rasulullah. Jadi kita masuk. Ya. Yang lain mengatakan demikian, yang lain tukar pendapat. Sampai kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Keluar. Mada takhuduna fi? Kalian sedang memperbincangkan apa? Maka para sahabat mengatakan, kami ini memperbincangkan apa yang kamu sebutkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu katakan di antara umat ini ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka kami pun mengira-ngira. Karena kau belum sebutkan, kami pun mengira-ngira, barangkali begini, barangkali orang itu adalah orang ini. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang sahih, humul ladzina la yastarqun. Mereka 70 ribu orang itu sifatnya satu, tidak pernah minta ruqyah. Wa la yaktawun, dan tidak pernah meminta kai. Kai itu adalah disundut dengan besi panas. Itu pengobatan yang sangat efektif. Tapi dalam hadis ini dikatakan tidak pernah minta kai. Enggak tahu kalau di Jawa ada atau enggak. Di Indonesia. Wala yatatayyarun, enggak pernah tatoyur. Tatayur itu ada burung mabur nabrak kocok. Aduh, nasib jelek. Iya kan? Ora sido mangkat dodolan. Iya kan? Atau mungkin lagi duduk-duduk di serambi rumah, kejatuhan cicak, bahkan tekek. Allahu Akbar. ya, bukan takbir langsung, waduh apes ini. Ini tatoyur namanya. Udah gitu bergegas kerja, berangkat kerja, begitu ngaca, astagfirullah, bukan istighfar ya. Begitu lihat baju langsung apa? Kebalik. Nuhun sewu, kalau baju kebalik, ngirani pun orang-orang di daerah Panjenengan apa? Dulu yang pernah Panjenengan bilang, baju kebalik. Ada yang punya, yang belum pernah tahu, alhamdulillah, enggak tahu, masya Allah. Seusia beliau enggak tahu, alhamdulillah. Ada yang lain? Pak Muadzin. Masya Allah. Ini tenan apa? Gawe-gawe ini. Modus ini. Enggak tahu, Pak. Itu keyakinannya gitu. Ada, masya Allah. Satu, orang pakai baju kebalik, suaminya kawin lagi. Pak Sinten, Pak Suhada, kola Pak Suhada, ada kepercayaan yang mengatakan bahwa kalau pakai baju kebalik, suaminya kawin lagi. Nuhun sewu, sing sering nganggo klambi kualik, wong lanang no wong itu. Orang laki-laki loh, randuwe bojo kok. Wong lanang, bojo nih, nikahan loh wong lanang. Berarti ini kelihatannya kurang kuat pendapatnya. Ada pendapat lain, silakan. Ini bukan belajar tatoyur, cuma ingin tahu. Apa? Pendapat lain pernah? Enggak pernah. Arep entuk duit. Nggih napa mboten? Ada pernah dengar itu? Nah, jadi pendapat kedua, qila annahu sayahsulul sayahsulu alal mal. Bakal dapat, mboten sah dicatet. Ora dicatet insyaallah apal niki mun. Yang ketiga, qila anna ummahu satamut. Ibunya kan meninggal. Ini khilaf bainal juhala. Perbedaan pendapat antara orang-orang yang tidak tahu agama. Ada yang mengatakan tadi apa tadi? Suaminya mau kawin lagi. Ini jelas ditolak mentah-mentah nih kelihatannya oleh sebagian kelompok. Kemudian yang kedua apa? Ibunya akan meninggal dunia. Kebetulan ibunya sudah meninggal, sering kualek kelambine. Terus ibu isin bakal mati. Ibu siapa lagi yang akan meninggal? Ya kan? Padahal ibunya sudah meninggal. Rahimahunallah. Mudah-mudahan Allah merahmati ibu-ibu kaum muslimin. Allahumma amin. Kemudian yang ketiga tadi, mau dapat uang. Dan ini juga tidak ada kaitannya. Ini namanya tatoyur. Tatoyur, mengkait-kaitkan akan terjadinya sebuah peristiwa dengan peristiwa yang lain. Meripat keduten. Napa ini? Bakal makan ikan. Oh, kalau yang atas bakal makan ikan. Niki kita pelajari supaya kita tidak terjebak dalam masalah ini. Araftu syarra la li syarri wa innama li tawaqqih. Kita mengetahui perkara yang buruk supaya kita tidak terjerumus ke dalamnya. Okay. Kalau atas akan makan ikan. Kalau bawah bakal dimakan. Oh, bakal nangis. Walhamdulillah, betapa sering kita keduten. Tapi hari itu tidak pernah makan. Atau hari itu tidak makan ikan. Okay. Mentang-mentang nangarpe juragan iwa, meripatku keduten sing dhuwur. Meripatku keduten sing dhuwur. Langsung ditutuk meripatnya, tuk, kena ngisore. Wah, keduten ngisor, nih nangis. Ngata niku? Ini tatoyur. Ndak rasa digapi. Kejatuhan cicak, apalagi ya rumahnya kemasukan kupu atau ada burung hantu teriak malam-malam. Ya, burung hantu ya biasanya teriaknya apa? Malam-malam atau ada tiba-tiba gaok terbang di depannya dan yang lain-lain. Tatayur. Nah, orang yang sifat orang yang akan masuk surga 70 ribu orang tadi adalah la yastarkun, tidak minta diruqyah. Dua, la yaktawun, tidak minta dikai, disundut besi panas. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun, tidak bertatoyur. Dan yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan semata-mata bertawakal kepada Allah. Ini empat sifatnya. Di antaranya adalah tawakal. Tawakal buah dari apa tadi? Yakin. Tawakal adalah buah dari yakin. Maka orang yang tawakal akan dijanjikan apa? Masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita, keluarga kita, keturunan kita termasuk dari orang-orang tersebut. Allahumma amin. Ustaz, cuma 70 ribu. Cuma 70 ribu. Sahabat saja sudah jumlahnya lebih dari itu, 100 ribu. Bagaimana ini? Alhamdulillah, dalam riwayat yang lain, Allah tambah dari umat ini, setiap satu dari 70 ribu ditambah 70 ribu yang lainnya. Masya Allah. Berarti totalnya adalah 70 ribu kali 70 ribu. Nolnya ada 6 tambah 2. 7 kali 7. Patang puluh sanga 49. Tambah 02 di belakangnya. Berarti 4.900. Tambah 60 di belakangnya. Juta. 4.900 juta. Ada harapan? Amin, mudah-mudahan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "U'titu." Dalam riwayat Ahmad, "U'titu 70 alfan." Aku diberi 70 ribu min ummati, dari kalangan umatku. Yadkhulunal jannata bila hisabin wala adab. Tan masuk surga 70 ribu tadi, yang tanpa hisab, tanpa adab. Wujuhuhum kal qamari, wajah mereka seperti bulan. Lailatul Badri, di waktu purnama. Qulubuhum ala qalbi rajulin wahid, hati mereka baik semuanya, sama kebaikannya. Fastazattu rabbi, kemudian aku pun minta tambahan kepada Allah. Fastazattu rabbi azza wa jalla, aku minta tambahan kepada Allah. Fazadani, maka Allah pun tambahkan. Masya Allah. Ma'a kulli wahidin 70 alfan. Setiap satu orang dari 70 ribu tadi ditambah 70 ribu. Berarti 70 ribu kali 70 ribu. Ada harapan? Doa. Doa. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita, keluarga kita, ya, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang baik. Mereka adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan Masya Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu, penduduk surga itu kebanyakan adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penduduk surga, ini penduduk surga loh. Bukan yang masuk tanpa adab, tanpa hisab. Penduduk surga secara keseluruhan, 2/3 itu adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2/3. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannati ala 20 wa 100 saffin. Penduduk surga itu ada 120 saff. 120 barisan. Nah, 120 barisan. Nanti masing-masing barisan itu termasuk tadi yang 70 ribu mereka akan masuk surga itu dalam satu saf, mak bleng bareng. Berarti pintu surga sangat luas. Makanya kalau minta itu enggak usah tanggung-tanggung. Jangan cuma minta, ya Allah, berilah aku tanah, ya Allah, berilah aku apa? Rizki dunia. Jangan. Allahumma inni as'alukal firdausal a'la minal jannah. Kalau kau minta, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fas'alillah al-firdaus al-a'la. Mintalah firdaus, surga yang paling atas. Mboten usah tanggung-tanggung. Lu berarti Ustaz, ndak boleh Ustaz kita minta rezeki. Misalnya lagi kangelan beras, ya Allah, berilah beras aku, ya Allah. Boleh, boleh. Itu untuk kebutuhan kita di dunia. Wong kita, kaki kita masih di dunia, perut kita juga masih di dunia, masih ada nyawa di tubuh kita yang fana ini. Kita minta kebutuhan kita, tidak apa-apa. Tapi jangan lupa, jangan sampai kita lupa meminta kehidupan yang lebih kekal. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. Sesungguhnya dunia ini adalah laibun wa laib. Laibun, lahun wa laib. Senda gurau, kesia-siaan. Dan kehidupan yang nyata, yang hakiki adalah darul akhirah. Maka kalau kita minta hanya sesuatu yang untuk sementara saja, kemudian lupa untuk yang akhirat, ini eman-eman. Maka mari kita banyak-banyak minta kepada Allah tentang akhirat. Paling tidak adalah minta surga. Man sa'alallaha al-jannata thalatha marrat. Barang siapa yang meminta kepada Allah surga 3 kali, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man sa'alallaha al-jannata thalatha marrat, qalatil jannah, maka surga akan berkata, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah, masukkan orang itu ke dalam diriku. Barang siapa yang meminta surga 3 kali, maka surga akan berkata kepada Allah, ya Allah, masukkan orang itu ke dalam diriku. Panjenengan ditunggu-tunggu oleh surga. Kapan Ustaz mintanya? Kapan saja. Kelingan minta, ingat minta, duduk minta. Kita sudah gak bisa apa-apa istilahnya. Kemampuan kita untuk berusaha di dunia itu ngepres. Uripe dalam tanda petik, yo ngono-ngono wae. Tapi kita punya harapan yang besar dalam kehidupan akhirat. Minta surga. Dan berlindunglah dari neraka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ista'adza minan nari thalatha marrat." Dan barang siapa yang berlindung kepada Allah dari kobaran api neraka, qalatin nar, neraka akan berkata, "Allahumma jannibhu." An-nara. Ya Allah, jauhkanlah orang itu dari neraka. Maka jangan lupa, minta boleh kok. Minta harta yang lancar, rezeki yang luas, rumah yang layak dihuni, boleh. Minta istri yang salihat, boleh. Boleh tanda? Kalau salihah itu berapa? 1. Kalau salihat itu apa? Banyak, boleh. Minta dzurriyat thayyibat, anak-anak yang apa? Baik, boleh. Kendaraan yang layak untuk dikendari, boleh. Tapi jangan lupa minta masalah apa? Akhirat. Minta masalah akhirat. Taib, baiklah. Jadi ternyata ada sekitar 4.900 juta alias 4,9 miliar yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada peluang? Mudah-mudahan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya bagaimana? Doa biasa dengan bahasa kita. Ya Allah, masukkanlah hamba ke dalam golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Oh, tadi berapa? Umat ini berapa? Yang ahlul jannah 120 ya, saya sebutkan yang akan masuk surga itu banyak. bahwasanya penduduk surga adalah mi'ah wa isyurun atau isyurun wa mi'ati saf. Ada 120 saf barisan. Samanuna minhum min ummati. 80 baris itu dari umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti berapa per berapa? 2/3. Samanuna saf min ummati. 80 baris dari umatku. Wal baqun. Adapun yang tersisa adalah min sa'iril ummah, dari umat yang lain. Umatnya Nabi Fulan, umatnya Nabi Fulan, umatnya Nabi Fulan. Yang hum muslimun. Yang mereka semua adalah muslim. Mengikuti ajaran Nabi mereka saat mereka diturunkan atau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. Masih 9 menit. 9 menit. Oh, masih 9 menit. Masya Allah. Tapi syaratnya untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, 70 ribu tadi, berapa? 4. Satu, la yastarkun. Tidak minta diruqyah. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah tidak minta ruqyah. Ya. Kalau meruqyahnya sendiri, boleh. Ruqyah, kita meruqyah, orang sakit kita ruqyah, kita bacakan dia, itu adalah kebaikan. Anak kita demam, kita ruqyah. Anak kita tersengat apa? Enggak tahu hewan apa, tiba-tiba matanya apa? Betutung, kelopaknya merah, kita ruqyah, kita tiup, kita dengan air ludah kita, enggak apa-apa. Yang jadi masalah dalam hal ini adalah meminta ruqyah. Diri kita sakit, kemudian kita minta ruqyah, boleh atau enggak? Meminta ruqyah hukumnya boleh. Ya, meminta ruqyah hukumnya boleh, karena Rasulullah SAW pun pernah berkata dengan sebagian sahabiat, istarqi min kada, mintalah ruqyah untuk penyakit ini. Mintalah ruqyah untuk penyakit ini kepada sebagian sahabiat. Ini menunjukkan bahwasanya minta ruqyah hukumnya apa? Boleh. Terus, apakah meminta ruqyah ini akan menghalangi seseorang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, ataukah tidak? Sebagian ulama mengatakan iya, kalau meminta ruqyah, maka dia tidak lagi masuk dalam kategori yang 70 ribu tadi. Karena meminta ruqyah itu mengurangi ketawakalan. Lu terus bagaimana Ustaz, kok enggak boleh minta ruqyah? Saya katakan tadi, atau kita katakan tadi, bahwa meminta ruqyah itu asalnya boleh. Cuma menurut sebagian ulama, berdasarkan hadis ini, akan menghalangi seseorang itu menjadi anggota berapa? Anggota 70 ribu dan pengikutnya. Anggota 70 ribu atau pengikutnya. Pendapat yang kedua, yang tadi berarti untuk jadi 70 ribu, pendapat yang pertama apa? Jangan minta ruqyah, berdasarkan hadis yang kita baca ini. Pendapat yang kedua, boleh minta ruqyah dan tidak akan mengurangi keutamaan, asalkan dia benar-benar sakit. Ya. Adapun ketika sehat, kamu mbok ruqyah saya lah, biar enggak kena ain, biar enggak kena penyakit ini. Dia sehat, tapi minta ruqyah. Ah, inilah orang yang tidak akan masuk dalam 70 ribu. Ya. Akan tapi kesimpulannya bahwa paling utama bagi seorang muslim tidak meminta apa? Ruqyah. Ustaz, ini saya benar-benar sakit. Masa enggak boleh minta ruqyah? Bisa ngeruqyah sendiri. Jadi ruqyah itu enggak harus ustaz. Ruqyah itu bukanlah harus orang yang hafal Quran. Bisa kita meruqyah sendiri. Kita masya Allah hafal surat apa? Al-Fatihah. Dulu ada sahabat yang ruqyah cuma dengan Al-Fatihah. Dan sembuh masya Allah. Kita hafal surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Kita hafal sebagian depan, bagian depan surat Al-Baqarah. kita hafal ayat kursi, masya Allah. Kita hafal ayat-ayat terakhir di surat Al-Baqarah, masya Allah. Ini ruqyah. Dan ruqyah yang paling efektif biidnillah adalah ruqyah dari kita sendiri. Ya, ruqyah dari kita sendiri. Maka jangan tergesa-gesa kita minta ruqyah. Tapi kalau terpaksa, maka insya Allah pun tidak mengapa ya meminta ruqyah. Yang tidak boleh tadi, yang akan mengganggu posisi kita dari 70 ribu adalah apa? Ketika kita sehat, enggak ada apa-apa, minta di ruqyah. Wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. Wala yaktawun. Dikit lagi ya insya Allah ya. Dan tidak minta dikai. Minta disundut dengan besi membara. Ini pengobatan yang efektif. Di Indonesia pernah dengar? Belum pernah? Belum ada? Mungkin di daerah Jawa Barat mungkin ada ya. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-asyifa'u fi thalath. Pengobatan itu ada pada tiga jenis ini. Yang pertama adalah pada syurbatul asal. Nah, ini paling enak masya Allah. Minum madu. Ya, minum madu. Caranya bagaimana Ustaz? Kental banget kurang di jari begini. Taruh di air gitu ya. Udah. Kemudian diminum. Bismillah. Itu syurbatul asal ya. Jadi diencerkan biar enak, enggak apa-apa. Banyak itu sehat insyaallah taala. Kemudian yang kedua, syartatul mihjam. Sayatan besi atau pisau bedah. Ini hijamah. Apa kalau orang bilang cantuk. Bekam ya, bekam. Terserah mau pakai sayatan atau pakai apa, tusukan jarum. Ini pengobatan yang kedua. Pengobatan yang ketiga adalah wal kayyu bin nar dan dengan sundutan besi panas. Tiga pengobatan. Kalau ahli pengobatan zaman sekarang mengatakan bahwasanya ini mengumpulkan tiga jenis pengobatan. Yang dikonsumsi, kemudian sistemik yang masuk ke dalam sistem, kemudian satu lagi adalah apa ya? Saya lupa tiga ini. Yang jelas ini sudah mengumpulkan tiga macam jenis pengobatan. Ya. Kayi bin nar, ini efektif sekali. Orang lumpuh itu disundut besi panas bisa dengan izin Allah ya, kalau jatahnya sembuh tentunya. Langsung jenggila. Mari. Ya, dulu saya ketemu syekh saya pernah pegang kepala beliau, saya lihat ada bekas apa? Kayi bin nar. Saya tanya ini, mahadaya syekh? Kata beliau, ini dulu saya disundut besi panas. Saya itu demam tinggi sekali. Sampai enggak sadar. Orang tua saya bakar besi, sundut, sembuh. Masya Allah. Ya. Loh Ustaz kok bisa megang kepala? Ada rahasia yang mungkin belum pernah saya ceritakan. Nah, Allahu Ta'ala alam bih as-sawab. Yang ketiga adalah apa tadi? Kemudian kata Rasulullah SAW, wa ana anha an kayyibin nar. Saya melarang kalian untuk melakukan sundutan besi panas. Karena ada unsur tersiksanya. Ya, ada unsur tersiksanya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini adalah diantara orang-orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.